Tapi bismillah. Yang kedua, dalam jenis-jenis idgham, pertama telah kita lalui idgham mutamatsilain, yaitu bertemunya dua huruf, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat dengan satu bentuk, satu penulisan, satu makhraj dan satu sifat. Ini mutamatsilain. Dan yang kedua idgham mutajanisain, yaitu idgham pada dua huruf yang sejenis. Sejenis di sini maksudnya berasal dari satu makhraj namun ada perbedaan sifat. Ya. Idgham mutajanisain, bertemunya dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharakat, yang mana keduanya satu makhraj tetapi berbeda sifat. Dan sudah kita lalui dalam mulakhas yang wajib diidghamkan ada berapa? Yang wajib diidghamkan dari bertemunya dua huruf yang semakhraj berbeda sifat ada berapa pasang? Jadi ini prakteknya dari mulakhas. Alhamdulillah ala kulli hal bertepatan. Sehingga laisa biba'id pembahasannya belum begitu jauh. Ada berapa pasang yang wajib diidghamkan dari dua huruf yang satu makhraj berbeda sifat? Siapa ingat? Ada yang ingat? Perwakilan? Enggak kesedikitan. Jangan malu-malu, ikhwan. Itu berapa pasang? Yang ingat? 7 asan. Ya, 7 pasang. Tujuh pasangan yang diwajibkan diidghamkan dan termasuk dari mutajanisain saghir, ya, termasuk dari mutajanisain saghir. Kenapa? Karena yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. Untuk perhatikan dari contoh-contoh ini, yaitu diantaranya zal dengan wo, maka diidghamkan dengan sempurna kepada huruf yang depannya, kecuali apa? Ya, kecuali apa? Siapa yang ingat? Idgham mutajanisain keumumannya bidghamin kamil, jadi idgham dengan sempurna kepada yang depannya. Tapi di sana ada idgham naqis, diidghamkan tetapi tidak sempurna, masih menampakkan sifat dari huruf sebelumnya, kendati pun disukun, yaitu ketika bertemu apa dengan apa? Bo dengan ta, ya, bo sukun bertemu dengan ta, maka tudgham bi idghamin naqis, didghamkan dengan idgham naqis tidak sempurna. Sebagai mendatang akan datang dalam contoh nanti insyaAllah. Kita baca, ya, sehingga ingat. Dimasukkan kepada huruf yang di depannya. Huruf yang pertama lebur. Huruf yang sukun, lebur, hilang. Oleh karena itu, membentuk makhraj huruf yang kedua. Seperti il, jangan id. Jangan tipis, tapi tebal. Ya, karena masuk ke dho. Dan dho termasuk dari huruf itbaq, huruf tebal. Kita baca Idzalamu. Idzalamu. Ya, sehingga langsung tebal. Idz, tidak idz. Kalau idz dzal, tapi idzo. Ya. Demikian pula waddal dhaifatun. Tayyib. Athqala ad-da'wa. Athqala ad-da'wa. Langsung masuk pada dal. Athqala ad-da'wa. Ya. Ta-nya hilang. Yal hadzalika. Tanya hilang, langsung masuk ke dal. Yal hadzarika, ya, tidak yal hath. Idzalamtum. Idzalamtum. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Jadi, masuk secara sempurna kepada mim. Ba-nya hilang. Ini. Hilang secara pengucapan, penulisan tetap ada. Wa in udtum. Wa in udtum. Dalnya hilang, tidak udtum tapi udtum. Apalagi dikolok-kolahkan tidak. Udtum umpamanya. Ujibad da'watukuma. Ujibad da'watukuma. Wa qad tabayyana lakum. فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَى وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَآمَنَ طائفة masuk sempurna ke ط. وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا يا بني اركم معنا وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَذْ ذَلِكَ مَثَلٌ yal hadzarika yang semua masuk ke dzal. Catatannya di situ seluruh imam ahli qiraat sepakat bahwa idgham huruf ta ke dalam huruf ta adalah idgham nakis. Ya. Ghairu mahd. Ghairu kamil. Ya, tidak murni, tidak sempurna. Tersisa sebagian sifat ta yakni tafkhim. Ya. Jadi masih ada sifat tafkhim, yaitu sifat isti'la, itbaq dari ta. Ya. Tetapi yang kita lalui di atas, ya, dhal ke dho, ba ke mim, ya, atau dal ke ta, atau sebaliknya ta ke dal, ya, atau tha ke dhal, itu semua dengan idgham mahd, atau idgham kamil, sempurna, masuk kepada huruf yang depannya. Dikecualikan yaitu ketika ta sukun bertemu dengan ta, ya, maka dengan naqis, artinya masih diberikan sifat isti'la dan itbaq ke huruf ta, ya, seperti contoh yang akan kita baca. Contoh-contoh yaitu ta bertemu dengan ta, ya, sehingga berikan sifat tebal pada ta. Faqala ahad بما لم تحط به فقال أحط بما لم تحط Taim. Ahadtu. Yang keluar baru ta. Ya. Dengan diberikan ketebalan pada ta ahad tidak ahadtu. Ahadtu. Kalau ahadtu tipis semua, tapi ahad disimpan ta-nya. Ahadtu. Kemudian yang keluar ta. Ya. Sengaja seluruh idgham naqis dalam Al-Qur'an tidak ada tasydid. Ya, karena tasydid itu diberikan untuk idgham kamil. Baik dalam hukum nun pun sama. Ya, seperti nun sukun bertemu dengan nun pasti ada tasydid. Atau nun sukun bertemu dengan mim pasti ada tasydid. Tetapi ketika nun sukun bertemu dengan waw, nun sukun bertemu dengan ya, tidak ada tasydid. Karena naqis. Demikian pula dalam bab ini. Ya. Yang kamil pasti ada tasydid. Tetapi kalau naqis tidak ada tasydid, sengaja supaya diberikan sifat ta-nya terlebih dahulu. Wa min qablu ma farrabtum fi Yusuf. Ini ma farrabtum baru yang keluar ta taim la in basabta ilayya yadaka litaqtulani syahid itu basabta basalta. Asal jangan ditebalkan sini, jangan basalt. Tapi basalt. Basalta. Ya. Tidak basatta. Basatta. Hilang ta-nya. Tapi dengan basalta. Ya, hati-hati sin, jangan basalt. Tapi basa salta. Ya. Ma farrabtu fi jambillah. Ma farrabtu fi jambillah. Farrabtu. Ya, pokoknya yang disimpan ta, yang keluar ta. Ya, sehingga berbeda ta dengan ta. Kalau ta ada hamasnya. Ya. Ma farrabtu. Dan jangan dikol-kolahkan, jangan ma farradtu, jangan basadta, tidak dipantulkan, cuma disimpan saja ahadtu, tidak ahadtu, disimpan, jangan dipantulkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.